Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Washhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, fa usii nafsi awwalan wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada kita pada malam hari ini, yaitu bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuka ketaatan di atas ketaatan dan juga membuka pintu-pintu kebajikan, amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak semua orang diberikan dan dianugerahkan nikmat semacam ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla memilih dari hamba-hambanya, lalu menuangkan bantuan dan pertolongannya dengan menggampangkan dan memudahkan langkahnya menuju panggilan tersebut. Lalu Allah Azza wa Jalla melapangkan dadanya untuk memasuki ketaatan dan kebajikan itu. Dan setelah itu Allah Azza wa Jalla membantu dia untuk menyelesaikan kebajikan-kebajikan itu. Setelah itu menabungkan hasil-hasil dan nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar bagi seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada sekecil apapun yang dimaukan dan diinginkan dari ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan di dunia dan sebelum akhirat, itu semua harus dicapai melalui pintu-pintu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita tidak melupakan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, yang telah berkorban dan mengorbankan segala apa yang dimilikinya untuk mengemban amanat Allah azza wa jal, menyelamatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita sebagai umatnya yang telah diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla akan nabinya, lalu kita beriman sementara kita tidak melihatnya, semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam apa yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wadittu anni laqitu ikhwani. Saya sangat-sangat berharap ingin segera bertemu dan berjumpa dengan ikhwani, saudara-saudaraku. Panggilan keakraban dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat Nabi bertanya, "Alasna ikhwanaka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini adalah saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Para sahabat Nabi ketika mereka mendengarkan panggilan keakraban dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingin segera dan bertemu dan berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in memberikan jawaban, alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah ikhwan-ikhwan engkau ya Rasulullah? Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, antum ashabi. Kalian adalah para sahabatku. Berarti derajat suhbah lebih tinggi daripada derajat ikhwah ukhuwah. Kalian adalah para sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah orang yang datang setelahku. Mereka beriman dengan tidak pernah melihatku. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam panggilan keakraban ini. Dan pertemuan yang sangat diharapkan keberadaannya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu orang yang beriman kepada beliau dan tidak pernah berjumpa dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, pada kesempatan malam ini saya ingin membawa saya dan segenap saudaraku kaum muslimin menuju sebuah nasihat yang mulia, agung dari seorang sahabat yang bernama Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat menasihatkan dan berwasiat kepada putranya. Wasiat yang tidak keluar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Agar kita mengerti dan menyadari bahwa ternyata keberhasilan pendidikan putra-putri kita tergantung kepada kita sebagai kedua orang tua. Kita ingin belajar sebuah kemuliaan. Kita ingin belajar sebuah barakallahu fikum jalan keselamatan dari lisan seorang sahabat Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu di saat beliau berwasiat kepada putranya. Dengarkan wasiat ini. Ya bunayya innaka lan tajida ta'mal imani hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Kata Ubadah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu, wahai putraku, sesungguhnya engkau tidak akan bisa mencicipi kenikmatan iman, kelezatan iman, manisnya iman, sampai engkau mengilmui dan mengetahui. Wahai anakku, engkau tidak akan bisa mencicipi dan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman, rasanya iman sesungguhnya, sampai engkau mengetahui. Apa itu? Beliau memberikan jawaban. Engkau mengetahui bahwa apa yang akan menimpamu tidak pernah akan tersalah. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang akan menimpamu itu tidak pernah akan tersalah, kata Ubadah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang tersalah tidak pernah akan mengenai dirimu, kata Ubadah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu kepada putranya. Wahai anakku, apa yang sudah ditentukan buatmu, menimpamu, tidak pernah akan tersalah. Dan apa yang tidak pernah ditentukan untuk menimpamu, maka tidak pernah akan menimpamu, kata Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama, sungguh makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah makhluk yang namanya al-qalam. Makhluk yang namanya adalah al-qalam. Faqala lahu, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada al-qalam, makhluk ini, uktub, tulislah olehmu. Faqala rabbi wa madha aktub, kata makhluk yang bernama al-qalam itu, wahai Rabbu, apa yang aku akan tulis dan catat? Qala Allahu Azza wa Jalla berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta takumassa'ah, wahai al-qalam, tulislah semua takdir segala sesuatu sampai kemudian terjadinya hari kiamat. Allahu Azza wa Jalla menciptakan makhluk yang namanya al-qalamu. Lalu Allahu Azza wa Jalla memerintahkan kepada al-qalam ini, makhluk yang namanya al-qalam, untuk menulis semua takdir-takdir makhluk sampai kemudian terjadinya hari kiamat. Ya bunayya, wahai anakku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai anakku, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni, barang siapa yang mati lalu dia tidak berada di atas keyakinan ini, maka dia bukan termasuk dariku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti permasalahannya adalah besar. Permasalahannya adalah serius. Permasalahannya adalah agung dan mulia. Bahkan persoalannya adalah dasar dari dasar-dasar kehidupan kita. Apa itu? Yaitu beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala merupakan prinsip yang harus ada pada diri seseorang, bahwa segala apa yang terjadi merupakan sesuatu yang sudah ditulis dan dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Takdir tidak akan pernah berubah. Takdir tidak pernah akan tertukar dalam catatan tersebut. Takdir si A akan pindah ke B atau sebaliknya, laki kepada perempuan, perempuan kepada lelaki, atau mungkin makhluk yang berakal takdirnya akan pindah kepada yang tidak berakal, tidak pernah itu terjadi. Barakallahu fikum. Semuanya berjalan dalam ketentuan yang sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, seseorang akan bisa merasakan manisnya iman apabila dia benar-benar beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui bahwa seseorang akan dikatakan benar dan lurus beriman kepada takdir apabila pada keimannya itu, keimanannya mencakup empat perkara. Gampang untuk diingat. Dan gampang pula untuk dipraktikkan dalam keyakinan. Seseorang tidak dikatakan benar dalam keimanan dia kepada takdir Allah Azza wa Jalla, kecuali apabila dia menghimpun pada imannya empat perkara dan permasalahan. Yang pertama, al-imanu bi'ilmillahi al-qadim, beriman kepada ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, dan yang sudah terjadi. Allahu azza wa jalla maha mengetahui semuanya itu. Pertama, terkait dengan keimanan kita kepada takdir, harus ada di dalamnya keimanan kita kepada ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya Allah. Tidak ada satupun kejadian dan peristiwa di luar pengetahuannya Allah azza wa jalla. Semuanya berada di dalam ilmunya Allah. Yang pertama. Yang kedua, berilmu terhadap kitabatul at-takdir, penulisan semua takdir-takdir makhluk. Apa yang Allah Azza wa Jalla telah ketahui tentang makhluknya, peristiwa dan kejadian yang terjadi di dalam hidupnya, seluruh makhluk, yang berakal, yang tidak berakal, yang kafirnya, yang mukminnya, semuanya itu ada di dalam tulisan takdir barakallahu fikum. Kitabah. Yang kedua, beriman kepada Al-Kitabah. Semuanya itu telah ditulis dan dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, keimanan kepada takdir akan benar dan lurus apabila kita, yang ketiga, mengimani terhadap masyiatullah, kehendak Allah Azza wa Jalla, bahwa semua apa yang tertera dalam suratan takdir terjadi semuanya itu dengan kehendak Allah. Tidak terjadinya semuanya itu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Pertama, dengan beriman kepada ilmunya Allah. Kedua, beriman kepada Al-Kitabah, tertulisnya semua catatan takdir makhluk. Yang ketiga, beriman kepada masyiatullah, kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah telah menulis semua takdir-takdir makhluk. Yang ketiga, beriman kepada masyiatullah, semua akan terjadi dengan kehendak Allah. Semua tidak terjadi, semuanya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah semua yang ditentukan takdirnya itu adalah makhluknya Allah azza wa jalla. Allah yang menciptakan semuanya. Menciptakan manusia, menciptakan sifat-sifat yang ada pada manusia, menciptakan semua apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh seluruh makhluk. Allahu Azza wa Jalla yang menciptakannya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, seseorang tidak akan dikatakan benar keimanannya kepada takdir sampai dia menghimpun pada dirinya empat perkara. Pertama, beriman kepada ilmunya Allah Azza wa Jalla. Kedua, beriman bahwa Allah telah menulis semua apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Yang ketiga, semua apa yang terjadi dan tidak terjadi tidak pernah akan keluar dari masyiatullah, kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, semua apa yang tertulis dalam catatan takdir itu merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu azza wa jalla yang menciptakannya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka, termasuk dari apa yang Allah telah takdirkan, terjadinya masaib, musibah demi musibah. Sehingga tidak boleh seorang yang beriman lalu kemudian membuang peristiwa-peristiwa besar di dalam hidupnya, tidak ada kaitannya dengan takdir, atau meyakini bahwa itu adalah semata-mata kejadian alam, maka tidak boleh ada pada diri orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Semua peristiwa kejadian di alam ini yang menimpa individu orang, yang menimpa istri dan anaknya, yang menimpa seluruhnya, semuanya itu di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, agar kita benar-benar dengan peristiwa dan kejadian itu menambah keimanan, menambah ketakutan, menambah dekatnya diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum." Ma asaba min musibatin fil ardi wala fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kata Allah Azza wa Jalla, tiadalah musibah yang menimpa di dunia ini dan menimpa diri-diri kalian kecuali semuanya itu ada dalam suratan dan catatan sebelum Allah menciptakan itu semua. Allahu Akbar. Lalu kapan takdir kita ditulis? Kapan takdir makhluk ini ditulis? Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla menentukan dan menulis takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. Sebelum penciptaan langit dan bumi, takdir makhluk itu sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang barakallahu fikum. Peristiwa demi peristiwa kita saksikan dan kita tonton. Mulai dari zalazil, gempa, tsunami, tanah longsor, gunung meletus berukan, dan berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Mengerikan, menakutkan, barakallahu fikum. Semuanya itu tidak lepas dari apa yang sudah ditulis dan ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ma asaba min musibatin. Apa yang menimpa kalian, apa yang menimpa dari musibah demi musibah di muka bumi ini dan terjadi pada diri kalian, semuanya itu berada dalam tulisan dan catatan sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakannya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, mari kita belajar. Akankah musibah ini datang begitu saja dengan tanpa ada sebabnya? Dengan tanpa akibat ini terjadi dengan tanpa ada sebabnya? Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan sesungguhnya bahwa musibah itu terjadi karena ada yang mengundangnya dan memanggilnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tiadalah musibah yang menimpa kalian melainkan itu semua akibat apa yang kalian lakukan dan kalian kerjakan. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, sebesar apapun musibah yang terjadi, bahwa di sana ada ulah, ada akibat atau sebab perbuatan dari tangan-tangan manusia. Sampai Allah Azza wa Jalla bercerita di dalam Al-Quran tentang barisan orang-orang yang disucikan oleh Allah, direkomendasikan dalam beragama oleh Allah Azza wa Jalla, barisan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Apa itu? Dalam sebuah peristiwa kekalahan dan kerugian yang sangat besar pada perang Uhud. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa apa yang menimpa kalian di saat mereka bertanya, anna hada, dari mana ini, kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, bukankah kalian dulu pernah menimpakan kepada musuh dua kali bahkan kekalahan dan kegagalan. Semuanya ini karena apa yang kalian telah perbuat dan kalian lakukan. Kesalahan apa yang diperbuat. Sampai kemudian Nabi SAW mendapatkan hasil dan buahnya. Sampai tertancap barakallahu fikum mata panah. Sampai kemudian patah gigi beliau. Bercucuran darah. Padahal beliau adalah imamnya para nabi. Pilihannya Allah Azza wa Jalla. Utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan pembersihan dari Allah. Yang ditemani oleh para pembela-pembela dan para sahabat nabi. Ridwanullah alim ajma'in. Yang perjalanannya diridhai oleh Allah. Lahiriah dan batiniahnya. Direkomendasikan oleh Allah akan kesucian dan kebersihannya. Tapi mengalami kegagalan yang sangat fatal pada perang Uhud. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena sebuah kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh mereka. Barakallahu fikum. Ini adalah sebuah peristiwa yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Bahwa apa yang menimpa itu disebabkan karena memang perbuatan manusia itu sendiri. Di sana andil dari manusia, barakallahu fikum. Maksudnya bahwa tidak ada yang menyebabkan turunnya musibah besar itu. Kecuali karena perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada yang akan bisa mengangkat semuanya itu. Kecuali dengan banyak-banyak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sering barakallahu fikum mengeluh. Tentang mengeluh kondisi kita, perekonomian negeri kita. Bahkan mengeluh tentang pemimpin-pemimpin kita. Kita tidak pernah mengarahkan semuanya itu koreksian kepada diri kita sendiri. Padahal Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa tiadalah orang zalim itu berbuat dan berkuasa pada diri kita. Melainkan karena kezaliman yang kita lakukan. Melainkan karena kezaliman yang telah kita perbuat. Namun kita tidak pernah melakukan koreksian terhadap diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Tobiat ini harus dibuang jauh-jauh. Orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang selalu bangkit dan menyadari. Bahwa tidaklah pernah orang beriman itu akan dizalimi oleh Allah Azza wa Jalla. Kalaupun terjadi kezaliman terhadap dirinya. Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada engkau. Tapi jika engkau jujur. Engkau pasti akan menemukan dan menjumpai. Ini adalah buah dari kezaliman yang engkau lakukan. Atau ini adalah buah dari kezaliman yang dilakukan oleh saudara engkau. Engkau diam. Atau ini adalah kezaliman yang dilakukan oleh teman engkau. Engkau memberikan pembelaan terhadap kezaliman yang dilakukan. Allahu Azza wa Jalla menurunkan hukuman. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahwa jikalau idza amma, apabila telah mengumum merata perbuatan kezaliman lalu kemudian tidak diingkari oleh mereka-mereka yang berilmu, diingkari oleh mereka yang mengerti tentang halal dan haram, kecuali Allah akan ratakan dan umumkan hukuman kepada mereka. Sehingga tidak ada kaya, tidak ada miskin dalam hukuman. Tidak ada yang baik dan tidak ada yang jelek. Semuanya diratakan oleh Allah Azza wa Jalla. Faya ma'syaral muslimin. Maka tidak ada yang akan mengangkat musibah yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Kecuali harus banyak-banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan mencari kambing hitam di dalam hidup. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apa yang menimpa kalian dari musibah maka itu merupakan akibat apa yang kalian telah lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, oleh karena itu kewajiban siapapun dari kita mengingatkan istri kita, anak kita, untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam semua peristiwa dan kejadian, seorang da'i ilallah, dimanapun dia berada, maka dia wajib untuk mengajak madu'unya kembali ke bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Para kiai-kiai, para tuan guru-tuan guru, dia wajib untuk mengajak umat ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena betapa banyak gambaran dan bentuk dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan, dilakukan dan diperbuat. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, mungkin banyak orang menepis, kesyirikan yang mana yang dilakukan? Apa mungkinkah? Jawabannya sangat-sangat mungkin dan sangat-sangat banyak gambarannya. Kesyirikan itu diperbuat. Ini baru dosa yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling tinggi tingkat kemurkaan Allah Azza wa Jalla padanya. Tiadalah negeri dan bangsa-bangsa yang kokoh dan kuat di masa yang silam hancur berkeping-keping karena kekufuran dan kesyirikan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, saya ambil contoh gambaran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini kemungkinan untuk bisa terjatuh dalam kesyirikan besar atau kecil, tetap dia adalah dosa di atas atasnya dosa, kemaksiatan di atas kemaksiatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang melaksanakan sholat, lalu dia perbaiki sholatnya, dia perbagus sholatnya untuk dilihat, untuk disanjung, untuk dipuji, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa itu adalah syirk al-khafi, syirik yang tersembunyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa itu adalah syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Menginginkan pujian, menginginkan sanjungan, menginginkan posisi, menginginkan kedudukan dari manusia melalui kebajikan dan kebaikan yang dilakukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa itu adalah bentuk kesyirikan, barakallahu fikum, syirik kecil tetapi di atas dosa-dosa maksiat walaupun syirik kecil. Bagaimana lagi penampilan-penampilan yang lain, barakallahu fikum, diagungkannya foto-foto, dimuliakannya, bahkan dikeramatkannya, punya nilai, punya kekebalan, segala-galanya dari cincinnya, dari barakallahu fikum, ya kalungnya atau yang semisalnya. Ini berangkat lebih besar lagi dari tingkat kesyirikan riya tadi. Belum lagi kita jumpai di rumah-rumahnya muslimin, pengagungan terhadap para dukun-dukun dan paranormal. Semuanya itu adalah kemaksiatan yang paling tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka barakallahu fikum, kalau kita mengatakan sungguh amat sedih di saat musibah besar ini menimpa, banyak hancur rumah-rumah kaum muslimin, memang wajib kita untuk bersedih. Dan wajib kita untuk mengulurkan bantuan dan pertolongan kita semampu apa yang kita bisa lakukan. Namun lebih menyedihkan lagi di saat kita menemukan dan menjumpai terjadi di tengah-tengah kaum muslimin sebab turunnya musibah itu dari beragam-ragam maksiat dosa yang dilakukan, mulai dari dosa yang paling besar, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua peringkatnya adalah dosa di bawah kekufuran dan kesyirikan, yaitu mengada-ngada dalam urusan agama. Mengada-ngada dalam urusan agama lebih tinggi tingkat dosanya dibanding dengan para pemabuk, para penjudi, barakallahu fikum, dan sebagainya dari dosa-dosa maksiat. Maka dosa mengada-ngada dalam urusan agama adalah dosa di bawah syirik dan di bawah kufur. Sedih benar. Sangat menyedihkan musibah yang menimpa barakallahu fikum. Zalazil, goncangan, gempa yang meruntuhkan barakallahu fikum. Muncul ketakutan yang sangat dalam pada diri-diri kita. Sampai kita khawatir dan takut untuk tidur di rumah, di dalam rumah kita rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu kita mengajak segenap saudara kita kaum muslimin, muslimat, agar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah karena dosa yang kita lakukan, karena kemaksiatan yang telah kita perbuat barakallahu fikum. Maka wajib bagi para da'i ilallah, para alim ulama, para kiai, para tuan guru untuk berteriak menyuarakan agar umat ini kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa-dosa kemaksiatan, dosa-dosa mengada-ngada dalam urusan agama, dan dosa melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada yang akan membahagiakan hidup kecuali bebas dan lepasnya seseorang dari hubungan jelek dirinya dengan Allah, hubungan jelek dirinya dengan sesama, atau hubungan jelek dirinya dengan dirinya barakallahu fikum. Maka sekali lagi saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk memahami benar-benar bahwa semua peristiwa dan kejadian di alam ini semata-mata itu adalah sebuah ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Maka bila menimpa engkau dari musibah itu, mungkin luka, mungkin patah, mungkin tertindih, kemudian meninggal dunia, atau apapun dari musibah, ingat pelajaran dari Ubadah Ibnu Shamit kepada putranya, bahwa engkau tidak akan merasakan manisnya iman sampai engkau mengetahui bahwa apa yang telah ditentukan untuk menimpa engkau tidak mungkin pernah akan tersalah. Pasti akan terjadi. Kedua, apa yang memang tersalah dan tidak ditentukan menimpa engkau, bagaimanapun dia tidak akan pernah menimpa engkau. Walaupun kau berada di dalam satu gedung, semuanya sudah akan ditindih. Tapi jika engkau tidak ditentukan, tidak pernah sesuatu yang akan bisa menyentuh engkau. Maka dengan keyakinan seperti ini terhadap diri kita, menanamkannya kepada istri dan anak kita, insya Allah, di saat peristiwa apapun yang akan terjadi, dia tetap bisa mengembalikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menghendaki kematian kepada siapapun dengan cara apapun dan bagaimanapun. Allah Azza wa Jalla telah menentukan sakit seorang, menimpa seseorang, terbunuh seseorang, celaka seseorang, tidak akan pernah tersalah apa yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla terjadinya. Oleh karena itu, segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, semoga barakallahu fikum, pembahasan singkat ini bisa memberikan kepada kita sebuah pelajaran bahwa kita tetap menggantungkan diri kepada Allah Azza wa Jal dan mencari yang terbaik dalam penggantungan itu dan melakukan yang terbagus di saat kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup dan di dalam menjalankan kehidupan ini. Jangan ada kesempatan dan waktu yang kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla terus membimbing kita di dalam agamanya dan mengarahkan kita kepada jalan yang telah dipancangkan lurus olehnya. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kata Ustaz. Mungkin dari yang tadi ada yang mau ditanyakan, dipersilakan kepada jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan dari kajian tersebut. Ini yang terjadi, yang kita sedang alami bersama, yaitu ketika gempa terjadi, musibah gempa, kemudian hampir semua dari kita keluar dari rumah, kemudian kita tidur di kemah-kemah di luar rumah. Apakah ini termasuk tindakan kita itu termasuk menyalahi takdir atau menolak takdir? Lalu apa sikapnya sebenarnya? Apakah kita tetap tidur di dalam rumah? Karena kita seperti Ustaz mengatakan tadi, kalau tidak salah, bahwa semua yang memang harusnya terjadi dengan kita, ketentuan Allah akan terjadi. Kalau tidak akan terjadi. Bagaimana menurut Pak Ustaz tentang hal ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali, sesuai dengan apa yang sedang menimpa kita semuanya. Barakallahu fikum, terutama di NTB ini secara umum, yaitu gempa yang bersusulan. Barakallahu fikum. Tadi sudah kita membahas bahwa apa yang menimpa tidak pernah akan tersalah, dan apa yang tersalah tidak pernah akan terjadi. Bagaimana kaitannya dengan gempa yang sedang menggoncang, lalu kemudian kita mencari barakallahu fikum keselamatan? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk berupaya dan berusaha. Walaupun semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk berupaya dan berusaha. Lari menyelamatkan diri, maka itu adalah termasuk usaha yang kita diperintahkan. Barakallahu fikum. Salah satu contoh hadis yang menjelaskan demikian. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu finnari aw fil jannati." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali sudah dicatat, sudah ditulis tempatnya di dalam surga atau di dalam neraka. Semuanya sudah ada. Para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajmain ketika mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, semuanya sudah ada dalam suratan takdir, Anda mukmin, Anda kafir, atau Anda menjadi penduduk surga atau penduduk neraka, semuanya ada dalam suratan takdir. Para sahabat Nabi mengatakan, "Fabimal amalu ya Rasulullah?" Kalau begitu, untuk apa kita berbuat ya Rasulullah? Untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Tidakkah kita pasrah kepada takdir? Wis mau jadi orang penduduk neraka ya sudah ada ketentuan, penduduk surga sudah ada ketentuan. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuatlah engkau. Beramallah engkau. Berkaryalah engkau. Setiap orang diciptakan kemana? Setiap orang akan dimudahkan kemana dia diciptakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kalau dia ditentukan menjadi penduduk surga, Allah akan gampangkan dan mudahkan jalannya untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk pasrah kepada takdir, tapi kita diperintahkan untuk kemudian menyelamatkan atau berupaya dan berusaha. Maka di saat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ditegur, ya, kepada kenapa bukan kenapa kok keluar ke tempat yang aman lalu kemudian meninggalkan tempat yang berbahaya ini? Ini kan semuanya takdir dari Allah azza wa jalla. Apa kata Umar? Dia melakukan, ya, dari takdir menuju takdir. Dia barakallahu fikum berbuat mencari negeri keselamatan itu takdir dari Allah azza wa jalla. Jadi semuanya itu adalah perintah kita menyelamatkan diri dari sesuatu yang menakutkan dan mengerikan, walaupun kondisi kita adalah kondisi sholat. Kita harus menyelamatkan diri. Kalau kekhawatiran akan terjadi, kalau saja seseorang sedang sholat melihat ada orang lain akan ditimpa mara bahaya, anak kita terjatuh ke dalam, kita harus menyelamatkannya. Kalau kita barakallahu fikum, ya, kita yang akan terkena rahimani wa rahimakumullah. Jadi barakallahu fikum bukan termasuk kemudian menyalahi takdir atau tawakal di saat kita berusaha lari, khawatir takut, barakallahu fikum, bangunan menimpa kita dan seterusnya. Jadi itu adalah perbuatan yang dibolehkan di dalam agama dan tidak bertentangan dengan keyakinan yang benar. Dan tidak menafikan tawakal. Menyelamatkan diri kita sendiri, itu namanya tawakal barakallahu fikum. Sehingga kalau berbicara tentang kematian, di mana saja pasti engkau mati. Barakallahu di dalam apa di luar. Tapi sekarang kita disuruh untuk menyelamatkan dari sesuatu yang membahayakan diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. والله تعالى أعلم بالصواب. نعم.